terdengar bunyi dak duk detak jantungku. Kau rayu aku sampai aku jadi malu. Kau sentuh aku sampai gemetar tubuh dari rambut sampai ujung kaki. Aku terpaku merasakan sesuatu. Dipelukanmu agar aku rindu. Sentuhan itu membuat diriku membayangkan sesuatu. Sesuatu yang ada di hatiku. Sesuatu yang ada di hatimu. Sesuatu yang ada di badanku. Sesuatu juga ada dalam benakmu. Kau sentuh aku sampai gemetar tubuhku.